بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras awal pelajaran yang pertama dari jilid yang ketiga ini masih terkait dengan i'rab pada isim yang sebelumnya dibahas tentang tanda-tanda i'rab baik tanda-tanda yang asli maupun tanda yang far'i dan kalau diperhatikan tanda-tanda i'rab tersebut tentu apa tampak jelas tanda-tanda itu pada lafal-lafal isim ya, itu tandanya jelas umah sebagai tanda rofa jelas umahnya fathah ataupun kasrah juga demikian ya, fathah untuk nasab ataupun kasrah untuk jar ini tandanya juga jelas pada akhir isim demikian pula dengan tanda-tanda yang far'i pada masing-masing jenis isim itu juga tandanya jelas, tampak jelas baik tanda yang harakat maupun tanda yang berupa huruf seperti wawu atau alif atau ya ini tanda-tanda yang jelas. Nah, selain tanda-tanda yang tampak secara jelas atau yang zahir di sana ada pula tanda-tanda i'rab yang tidak tampak ya, tidak tampak secara jelas tidak ada maksudnya tidak mungkin kalau dhammah maka tidak tampak dhammahnya kalau misalkan kasrah ataupun juga fathah maka harakat tersebut tidak tampak pada isim-isim yang mu'rab tersebut jadi tanda i'rab di situ tidak tampak. Nah, ini akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya. Disebutkan di sini al-i'rabu at-taqdiriyu. Al-i'rabu at-taqdiriyu, al-i'rabu at-taqdiri, ya, i'rab taqdiri. Ya. La tadhharu 'alamatul i'rabi fi salatati anwa'in min al-asma'i. La tadhharu 'alamatul i'rabi. Ya, tanda-tanda i'rab itu tidak tampak. Ya, la tadhharu tidak tampak. Ya. Tanda-tanda i'rab fi salasati anwa'in min al-asma'i pada tiga jenis isim. Ya, pada tiga jenis isim. Ya. Fa tuqaddaru fiha al-'alamatu. Fa tuqaddaru fiha al-'alamatu. Sehingga ditakdirkan pada jenis-jenis isim tersebut tanda-tandanya yakni tanda-tanda i'rab pada ketiga jenis isim itu ditakdirkan ya tuqaddaru ditakdirkan maknanya apa ditakdirkan yaitu tidak tampak atau tersirat ya jadi tanda itu tetap ada tetap dengan tanda-tanda yang asli ya rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah ataupun jar dengan kasrah hanya saja dhammah atau fathah atau kasrah itu tidak tampak. Ya, jadi ada dengan tanda i'rab tersebut masing-masingnya tetapi tidak tampak. Jadi tersirat. Ini maksud dari tuqaddaru ditakdirkan. Ya. Dan tadi yang semacam ini disebut dengan i'rab takdiri. Seperti yang disebutkan pada judulnya tadi. Jadi i'rab takdiri, i'rab yang tidak tampak, i'rab yang ditakdirkan atau yang tersirat. Ya. Wa hadhihi al-anwa'u, dan jenis-jenis ini, jenis-jenis isim ini yang tanda i'rabnya ditakdirkan, hiya yakni al-maqsuru isim maqsur, wal manqusu dan isim manqus, wal mudhafu ila ya'il mutakallimi dan isim yang diidhafahkan pada ya mutakallim. Ini tiga jenis isim yang tanda i'rabnya tidak tampak atau ditakdirkan, yakni maqsur, isim maqsur yang pertama, yang kedua isim manqus, kemudian yang ketiga isim yang diidhafahkan pada ya mutakallim, pada bomir ya untuk mutakallim. Nah, masing-masingnya dijelaskan sebagai berikut. Al-awwalu, yang pertama. Al-maqsuru, maqsur atau isim maqsur. Pengertiannya, ta'rif dari isim maqsur disebutkan di sini. Huwa al-ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Isim maqsur adalah isim yang mu'rab. Di sini disebutkan al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Berarti apa? Dia mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Karena disebutkan isim mu'rab. Jadi dari istilah ini bisa difahami, dia berubah keadaan akhirnya. Karena disebutkan istilah atau pengertian al-ismul mu'rabu, mu'rab, menunjukkan dia berubah. Ya. Nah, kemudian isim mu'rab ini yang mengalami perubahan ini, alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Yang huruf akhirnya itu berupa huruf alif lazimah. Ya. Yang akhirnya atau keadaan huruf akhirnya berupa alif lazimah. Alif yang tetap ada, yang asli dari isim tersebut. Artinya bukan tambahan. Ini pengertian isim maqsur, isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Nahwu, contoh al-mustashfa, ya, rumah sakit. Kemudian al-fata, pemuda. Al-asa, tongkat. Ya, perhatikan pada akhir isim-isim ini, ya, al-mustashfa diakhiri dengan alif. Al-fata huruf akhirnya alif. Al-asa akhirnya adalah alif. Yang alif itu ya lazimah, artinya dia bagian asli dari isim tersebut. Nah, kemudian dia berada di akhir isim yang mu'rab ini, sehingga isim yang seperti inilah yang disebut dengan isim maqsur. Ya. Baik itu tersusun dari tiga huruf, al-fata, al-asa, ini alif lam tidak dihitung ya, ataupun yang lebih dari itu. Nanti ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, sampai yang 6 huruf seperti al-mustashfa itu 6 huruf. Ya, semuanya disebut dengan isim maqsur. Jadi pengertian al-maqsur ini dilihat pada keadaan huruf akhirnya. Ya, bukan jumlah hurufnya atau keadaan awalnya tidak diperhatikan, tapi akhirnya. Isim mu'rab yang keadaan akhirnya adalah alif lazimah. Kemudian bagaimana tanda-tanda i'rab pada isim maqsur ini? Tuqaddaru fihi al-alamatus salatu. Ya, ditakdirkan padanya, pada isim maqsur tersebut, tanda-tanda yang tiga. Tanda-tanda i'rab yang tiga, atau tiga tanda i'rab. Ya, jadi ditakdirkan pada isim maqsur ini ketiga tanda i'rab semuanya, baik itu dhammah, fathah ataupun kasrah. Semua tanda ini ditakdirkan pada isim maqsur. Ya, nahwu, contoh. Qatala al-fata al-af'a bil-asa. Ya, qatala al-fata al-af'a bil-asa. Ya, perhatikan tiga isim di sini. Al-fata akhirnya adalah alif. Al-af'a akhirnya juga alif, al-asa juga demikian. Ya. Al-fata pemuda, ya, pemuda itu membunuh. Al-af'a ular, ya, ular, ular yang berbisa. Bila asa dengan tongkat. Ya, dari maknanya bisa diketahui ya kedudukannya. Nah, sini dijelaskan taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimati. Engkau katakan pada i'rab kata-kata ini, isim-isim tersebut. Al-fata dalam kalimat tersebut fa'ilun marfu'un. Ya, sebagai fa'il. Ya, qatala al-fata. Al-fata ini sebagai fa'il. Karena sebagai fa'il tentu dia keadaannya marfu', yaitu rafa', dirafa'kan. Fa'ilun marfu'un. Nah, lalu kalau dia marfu', keadaannya rafa', mana tandanya? Bagaimana tandanya? Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Ya, muqaddarah ditakdirkan atau tersirat ini. Maksudnya bagaimana? Yakni pada huruf akhir dari isim tersebut, yaitu pada alif dari al-fata, alif yang akhir itu sebenarnya berharakat dhammah. Al-fata ya. Kemudian alif. Nah, alif itu seharusnya atau sebenarnya dia berharakat dhammah. Lalu kenapa dhammah itu tidak bisa tampak? Ya, pada alif tersebut karena alif itu lazimnya selalu sukun. Alif itu harus selalu sukun. Alif tidak bisa menerima harakat. Ya. Alif tidak bisa menerima harakat. Alif tidak bisa diberi dhammah ataupun fathah ataupun kasrah. Dalam artian kemudian diucapkan dengan harakat-harakat tersebut. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Bahkan dengan hamzah. Ya. Dalam hal ini berbeda antara alif dengan hamzah. Ya, kalau huruf yang lain jelas. Misalkan ba, dhammah bu. Ya, di fathah ba, di kasrah bi. Huruf-huruf yang lain juga demikian. Atau huruf hamzah, hamzah di dhammah u. Hamzah di fathah a. Hamzah di kasrah i. Itu hamzah. Bisa berharakat, bisa diberi harakat. Dan tampak harakatnya pada hamzah. Adapun alif ini tidak bisa menerima harakat. Sehingga ketika alif itu diberi bommah, ya, berharakat bommah, maka bommahnya tidak bisa tampak. Karena alif tidak bisa menerima harakat tersebut. Ini. Sehingga di situ bommatun muqaddaratun. Bommah muqaddarah. Bommah yang ditakdirkan tidak tampak atau tersirat. Pada isim yang kedua, al-af'al, dalam kalimat tersebut, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Ini al-af'al, ini maf'ul bih. Maka dia mansubun mansub, ya, keadaannya mansub atau nasab keadaannya. Nah, tentunya apa? Tanda nasabnya ya dengan fathah. Di sini dijelaskan, alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Ya, tanda nasabnya ya fathah, hanya saja apa? Fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan. Ya, tidak bisa tampak. Ya, tersirat atau tersembunyi. Terhalang oleh alif yang ada di akhir isim tersebut. Sekali lagi, alif tidak menerima harakat sehingga walaupun itu fathah, tetap dia tidak bisa tampak karena alif selalu sukun. Ini. Isim yang ketiga di sini al-asa. Majrurun bil ba'i. Dalam kalimat tersebut al-asa itu dijarkan, ya, keadaannya jar. Kenapa? Karena di bil ba'i, karena sebab adanya huruf ba, huruf jar yaitu huruf ba yang mendahuluinya bil asa. Sehingga lafaz al-asa dia majrur, keadaannya jar. Lalu tandanya bagaimana? Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Ya, tanda jarnya itu dengan kasrah muqaddarah. Ya, kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan. Ya, jadi aslinya pada alif al-afa itu diberi harokat kasrah atau dia berharokat kasrah, sebagaimana al-af'a tadi alifnya yang akhir berharokat fathah ataupun al-fata dengan dhammah, tetapi harokat-harokat tersebut tidak bisa tampak semuanya karena terhalang oleh alif tersebut, sehingga kasrahnya muqaddarah ditakdirkan ya, fathahnya muqaddarah, dhammah tadi juga muqaddarah, seperti itu. Ini jadi ini tanda-tanda i'rab pada isim maqsur itu semuanya muqaddarah, ditakdirkan ya, dengan sebab tadi terhalang oleh adanya alif, karena alif tidak bisa menerima harakat, alif itu selalu sukun ya. Ya. Nah, alasan yang demikian ini disebut dengan ta'adzur ya. At-ta'adzur. Ya. Ta'ain dzal ra ya. Ta'adzur. Ta'ain dzal ra. Ya, ta'adzur. Itu alasannya. Artinya kalau disebutkan alasannya kenapa? Ta'adzur, yakni maksudnya apa? Alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif harus selalu sukun. Ini. Ta'adzur itu artinya mustahil atau tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin atau mustahil alif itu berharokat. Alif selalu sukun. Ini. Ini pada isim maqsur. Di bawah ada catatan kaki terkait dengan isim maqsur ini. Iza nuwinal maqsuru, jika isim maqsur itu ditanwin ya, nuwina ditanwin. Catatan kaki di bawah pada isim maqsur ya. Iza nuwinal maqsuru, jika isim maqsur itu ditanwin, hudifatil alifu, maka alifnya dihilangkan fin nutqi, dalam ucapan. Jadi alif itu dihilangkan dalam ucapan ketika isim maqsur itu ditanwin, tidak berawalan alif lam. Ya. Kenapa? Lil tiqa isakinaini, karena bertemunya dua huruf sukun. Ya. Nahu sebagai contoh. Al-fata. Ya, karena ada alif lam ya, maka dia tidak tanwin. Nah, kemudian ketika alif lamnya dihilangkan, ya, dia menjadi fatan ya, fatan. Ini apa yang terjadi pada ucapan alif yang akhir tidak diucapkan ya, fatan. Ta berharokat fathah kemudian ditanwin ya, kemudian dalam penulisan ada alifnya tadi, alif yang lazimah ya, karena dia huruf asli dari isim tersebut tidak bisa dihilangkan. Nah, tetapi dalam ucapan itu alifnya tidak dibaca. Jadi cukup diucapkan fatan. Ya, ini ketika isim maqsur itu ditanwin, maka alif yang akhir tersebut dihilangkan dalam ucapan. Ya, kenapa? Karena tadi bertemu dua huruf sukun. Itu sukun pada nun tanwin, sukun pada tanwin ya, fatan, dan sukun pada alif. Tanwin kan bunyi nun sukun. Nah, nun sukunnya tersebut bertemu dengan alif yang sukun. Sehingga dalam ucapan cukup diucapkan yang nun sukunnya, yang tanwinnya. Alifnya tidak diucapkan. Tetapi tetap tertulis ya, karena itu huruf asli ya. Ini. Wahina idin, dan ketika itu, ketika dia ditanwin fatan atau aswan mustashfan dari contoh-contoh tadi ya, af'an akan menjadi demikian, jadi bunyi tanwin nun sukun dan alif di akhir tidak diucapkan ya, fatan, aswan, mustashfan, af'an. Nah, ketika demikian keadaannya, tuqaddarul alamatu 'alal alifil mahdzufati ya, itu tanda-tanda i'rabnya itu ditakdirkan ya, tuqaddarul alamatu, tanda-tanda i'rabnya ditakdirkan 'alal alifil mahdzufati, pada alif yang dihilangkan. Yeah. Alif yang dihilangkan dalam ucapan tadi. Ya, di situ tanda i'rabnya di situ. Yeah. Jadi ditakdirkan pada alif yang dihilangkan dalam ucapan. Nahu, contoh. Ittasala Mustofan bifatan buham. Yeah. Ittasala Mustofan bifatan buham. Yeah. Mustofa menghubungi seorang pemuda pada waktu duha. Ya, ini ittasala Mustofan. Mustofa di sini nama orang ya. Mustofa menghubungi Fatan, ya, bi Fatan seorang pemuda duhan pada waktu duha. Nah di sini Mustofan dia sebagai fa'il, maka dia marfo. Kemudian tanda rafa'nya pada alif. Mustofan alif yang akhir di situ dhammah pada asalnya sebagai tanda rofa, tapi ditakdir dan tidak tampak. Dan dalam ucapan tadi alifnya tidak diucapkan Mustofan, ya, yang diucapkan hanya tanwin pada fa saja Mustofan, ya, alifnya tidak diucapkan. Berbeda ketika ada alif lam tadi al mustasfa atau al mustofa, itu kan alif diucapkan. Artinya apa? Alif itu sebagai bacaan panjang, ya, bacaan mad, bacaan panjang dari harokat fathah yang sebelumnya. Sehingga kalau dibaca, ya dibaca panjang. Al-Mustashfa, Al-Fata, Al-Aso, itu alifnya diucapkan. Karena dia menjadi bacaan panjang dari fathah yang sebelumnya. Dan disitulah tanda i'rabnya yang ditakdirkan. Nah, ketika itu ditanwin, tadi alif yang akhir tidak diucapkan Mustofan. Nah, pada ucapan ini kan alifnya tidak diucapkan, tidak dibaca, tidak digunakan sebagai bacaan panjang dari fathah yang sebelumnya, karena fathahnya ditanwin, ya, Mustofan. Ya, padahal pada alif tersebut ada tanda i'rab. Nah, ini yang dimaksud, ya. Jadi tanda i'rabnya itu pada alif yang dihilangkan dalam ucapan tersebut. Dan itu pun tandanya ditakdirkan, ya, sebagaimana tadi dijelaskan di atas. Bi fatan, ini juga demikian. Fatan di sini majrur karena didahului huruf jar. Lalu tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan pada huruf alif yang dihilangkan dalam ucapan. Bi fatan, yang alifnya dihilangkan dalam ucapan. Dan tanda i'rabnya pun dengan kasrah yang ditakdirkan pada alif tersebut. Ya, sudah tidak tampak, ya, hurufnya dihilangkan lagi dalam ucapan, semakin tidak tampak. Buhan di sini sebagai dzaraf, maka dia mansub. Tanda nasabnya apa? Dengan fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan pada alif yang dihilangkan dalam ucapan tadi. Buhan, alif yang akhir itu aslinya fathah sebagai tanda nasab, kemudian fathahnya ditakdirkan, kemudian alifnya juga dihilangkan dalam ucapan karena ada tanwin tadi, buhan. Ini dalam keadaan nakirah, ya, artinya dia ditanwin seperti ini pada isim maksur, ya. Ya, tandanya tak ditakdirkan pada alif yang dihilangkan secara ucapan fin nutqi, ya, dalam ucapan. Adapun ketika tadi kembali ke atas, kalau dia diucapkan alifnya, artinya ada alif lam, ya, keadaannya ma'rifah seperti contoh yang di atas tadi, maka cukup di situ tandanya muqaddarah, dhammah muqaddarah atau fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Ini yang pertama, al-maqsur. Yang kedua, as-sani. Al-mangqusu, ism mangqus. Yakni huwa al-ismul ma'rabu, ya, alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maqsurun ma qablaha. Ya, perhatikan dari ta'rif atau definisi yang disebutkan di situ sebagai apa? Penanda atau penjelas atau pembeda dari jenis-jenis isim ini. Al-ismul ma'rabu, isim yang ma'rab. Ya, seperti tadi pengertiannya, ma'rab berarti dia mengalami perubahan keadaan huruf akhir. keadaan akhirnya berubah karena disebut mu'rab. Ya. Alladzi akhiruhu ya'un. Ini. Yang huruf akhirnya huruf ya. Ya, huruf akhir huruf ya. Apakah cukup hanya ini? Tidak, ada keterangan tambahannya, ada penjelasnya. Ya yang mana? Apakah semua yang diakhiri dengan ya itu kemudian mangkos? Tidak. Ya, di sini dijelaskan ya'un lazimatun. Ya lazimah. Ya yang asli. Ya, lazimah di sini senantiasa ada. Maksudnya adalah ya yang asli dari isim tersebut. Huruf asli dari isim tersebut. Bukan huruf tambahan. Ya, jadi ya-nya ya asli, bukan tambahan. Ya, nanti berbeda soalnya. Ya, sini. Kemudian cukup? Tidak, ada keterangannya lagi. Maksurun ma qabalaha. Ya. Maksurun yang di kasrah. Ma qabalaha huruf sebelumnya. Jadi huruf sebelum ya yang asli yang lazimah tersebut itu di kasrah. Nah, ini pengertian isim mangkus. Isim yang mu'rab. Ya, pertama, yang kedua huruf akhirnya huruf ya. Yang ketiga, ya-nya lazimah atau asli. Ya, yang keempat, huruf sebelum ya tersebut itu di kasrah. Jadi yang di kasrah mana? Yang sebelum ya. Bukan ya-nya, tapi sebelum ya. Itu yang di kasrah. Yang berharokat kasrah. Ini pengertian isim mangkus. Nahwu, contoh. Perhatikan contohnya. Jadi contoh pasti sesuai dengan kaidah. Ataupun sebaliknya, kaidah harus sesuai dengan contohnya. Pasti. Al-qadhi, hakim. Al-muhami, jaksa atau penuntut. Atsani, kedua. Al-madhi, yang lalu, yang lampau. Al-wadi, lembah. Al-ma'ani, makna-makna. Ya, perhatikan isim-isim ini. Huruf akhirnya, ya tentunya dia mu'rab ya, nanti akan dijelaskan i'rabnya. Kemudian huruf akhirnya huruf ya. Al-qadhi, al-muhami, dan seterusnya. Itu huruf akhir huruf ya. Nah, ya tersebut lazimah atau asli. Bukan tambahan. Ya, artinya apa? Kalau ya itu dihilangkan, menjadi berubah maknanya. Ataupun menjadi tidak bermakna. Tidak lagi semakna dengan asal dari isim-isim tersebut. Ya. Al-Qadhi, misalkan hanya Al-Qadhu atau Al-Qadhi, ya-nya dihilangkan, ya menjadi tidak bermakna atau berubah maknanya. Tidak sebagaimana makna asal dari Al-Qadhi. Dan yang seterusnya. Kemudian, huruf sebelumnya apa? Di kasrah. Al-Qadhi. Sebelumnya, yaitu huruf bab, di kasrah. Al-Muhami. Sebelum huruf ya, yakni huruf mim, di kasrah. Dan seterusnya. Ini. Nah, ini pengertian isim mangkos. Yang seperti inilah yang dimaksud dengan isim mangkos. Ya. Lalu, kalau ada isim yang lain yang seolah-olah sama dengan isim mangkos, tetapi ternyata itu berbeda, bukan isim mangkos. Seperti misalkan, azabyu, azabyu, kijang, ya. Hewan kijang atau menjangan ya. Az-zab'yu atau rusa. Z-ba-ya ya. Az-zab'yu. Itu huruf akhirnya apa? Huruf ya. Az-zab'yu. Huruf ya huruf akhirnya. Dan ya-nya asli. Tetapi apa? Sebelum ya. Az-zab'yu. Huruf ba-nya disukun. Berarti tidak termasuk dari pengertian tadi, tidak tercakup dari pengertian tadi, sehingga semisal az-zab'yu ini bukan isim mangkus karena tidak memenuhi persyaratan ataupun cakupan dari pengertian tadi, karena sebelum huruf ya tidak kasrah az-zab'yu. Ya, ini berbeda, itu bukan isim mangkus. Ya, contoh yang lain misalkan al-bukhariyu, nah, Imam Bukhari. Yang. Nah, di situ Al-Bukhariyu. Perhatikan, ya-nya tasdid ya pada Al-Bukhariyu, ataupun yang semisalkan, yang semisalnya nama-nama ataupun panggilan-panggilan yang semisal itu, perhatikan ya ada di akhir dari isim tersebut. Al-Bukhariyu, Al-Arabiyu, Al-Misriyu, Al-Indonesiyu, dan semisalnya, huruf akhir huruf ya. Kemudian ya tersebut bagaimana? Dia asli atau tambahan? Ya itu ya tambahan, ya, bukan huruf asli dari isim-isim tersebut. Al-Bukhariyu ya-nya tambahan, bukan asli. Al-Misriyu ya, itu ya-nya tambahan dari Misrun, dari Misru, Mesir. Kalau Bukhari tadi dari Bukhara, ya. Al-Arabiyu dari Al-Arab, Arab, ya, tidak ada huruf ya di akhirnya. Kemudian ditambahkan ya yang di akhir tadi, Al-Arabiyu, menunjukkan apa? Ya di situ tambahan, bukan lazimah, bukan asli. Walaupun huruf sebelumnya di kasrah, Al-Arabiyu, Al-Misriyu, Al-Bukhariyu, sebelumnya di kasrah, tetapi karena huruf ya itu tambahan, bukan asli, bukan lazimah, isim yang seperti itu juga tidak termasuk isim mangkus, bukan isim mangkus. Ya, ini. Jadi pengertian ini menjelaskan cakupan atau makna dari isim mangkus. Kalau tidak termasuk dari apa yang disebutkan di sini, maka bukan isim mangkus. Ya, isim mu'rab huruf akhirnya ya, ya-nya asli, lazimah, bukan tambahan, dan huruf sebelumnya itu di kasrah. Ini pengertian isim mangkus. Ya, ini. Kemudian bagaimana tanda i'rab pada isim mangkus? Taqaddaru fihi al-dhammatu wal kasratu. Ditakdirkan pada isim mangkus itu dhammah dan kasrah. Ya, tanda dhammah untuk rafa dan tanda kasrah untuk jar itu ditakdirkan, tidak ditampakkan. Wa tadhharu fihi al-fathatu. Dan fathah itu tampak padanya. Fathah, harakat fathah sebagai tanda nasab itu tampak pada isim mangkus. Ya, jadi yang ditakdirkan hanya bomah dan kasrah, hanya keadaan rofa dan keadaan jar ini saja. Adapun nasab dengan fathah ini tampak. Contoh nahu, sa'alal qadhi al muhamiya anil jani. Ya, hakim itu bertanya. Ya, sa'alal qadhi, hakim itu bertanya al muhamiya kepada pengacara atau penuntut atau jaksa, ya. Anil jani, tentang orang, tentang terdakwanya. Al jani, terdakwa, orang yang bersalah. Al qadhi, al muhamiya, al jani, ini yang termasuk isim mangkus. Bagaimana i'rabnya? Taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimati. Engkau katakan pada i'rab, ya, kata-kata ini. Al qadhi fa'ilun marfu'un. Sebagai fa'il, maka dia marfu. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Tanda raf'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan pada huruf ya yang akhir. Jadi asalnya al-qadiyu. Nah, jadi ya-nya sebenarnya dia bisa menerima harakat dhammah al-qadiyu. Tetapi menurut lidah Arab, ya, karena ini bahasa Arab, maka menyesuaikan dengan lidah Arab, itu sulit mengucapkan dhammah seperti ini. Dhammah pada huruf ya sebelumnya di kasrah, itu sulit, al-qadiyu, sehingga dhammahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, sehingga cukup dikatakan al-qadi. Jadi yakni apa? Dhammah itu ditakdirkan, dhammah muqaddarah. Kemudian al-muhamiya maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih, mansubun, maka dia mansub. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun, ya, tanda nasabnya adalah fathah yang zahirah, yang tampak. Al-muhamiya, ya-nya huruf akhir dengan tanda nasab fathah, jelas fathah tersebut al-muhamiya. Ya, kenapa? Karena ini mudah diucapkan menurut lidah Arab. Fathah pada huruf ya dan sebelumnya kasrah, ini mudah, al-muhamiya. Karena mudah, maka ya jelas, tetap tampak, tidak ditakdirkan. Ya, cukup dengan atau tetap dia tampak al-muhamiya, karena ini mudah. Kemudian al-jani majrurun bi an. Al-jani ini majrur dengan sebab an didahului huruf jar yaitu an. Kemudian alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Tanda jarnya itu dengan kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan pada huruf ya yang akhir. Asalnya al-janiyi, ya yang akhir itu berharakat kasrah sebagai tanda jar al-janiyi. Tetapi ini sulit diucapkan menurut lidah Arab. Bahkan mungkin juga lidah kita Indonesia agak sulit janiyi. Sehingga apa? Kasrah yang ada pada huruf ya tersebut itu ditakdirkan, tidak ditampakkan karena sulit, karena berat. Sehingga cukup dikatakan al-jani, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan. Nah, yang semacam ini disebut dengan as-saqal, ya. Sa-qaf lam ya, as-saqal, berat atau sulit untuk diucapkan. Sebenarnya huruf ya yang akhir itu bisa menerima harokat, hanya saja bisa menerima harokat baik itu dhammah, fathah maupun kasrah. Hanya saja untuk dhammah dan kasrah itu sulit untuk diucapkan, adapun fathah itu mudah diucapkan. Sehingga yang sulit tadi yaitu dhammah dan kasrah itu tandanya ditakdirkan, adapun yang mudah yaitu fathah itu tandanya tetap tampak. Ini. Kemudian jelas keterangan berikutnya, waqad yakunul manqus mahdhufal ya'i, dan terkadang isim manqus itu huruf ya-nya dihilangkan. Ya, pada sebagian keadaan huruf ya yang ada di akhir pada isim manqus itu bisa dihilangkan atau memang dihilangkan. Nahwu contoh, zahaba qadhin ila muhammin. Ya, zahaba qadhin ila muhammin. Ya, dalam keadaan nakirah ya tanpa alif lam, di sini huruf ya-nya dihilangkan. Qadhin muhammin. Bandingkan dengan asalnya tadi, atau ketika ada alif lam al-qadhi al-muhami, tapi di sini dihilangkan ya yang akhir menjadi qadhin bil muhamin. Ya. Nanti dijelaskan di bawah. Kita lihat dulu i'rabnya bagaimana pada keadaan ini. Taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini, engkau katakan pada i'rab dua kata ini, qadhin fa'ilun marfu'un, fa'il marfu' dalam contoh tersebut. Ya, zahaba qadhin ila muhamin. Nah, di situ qadhin sebagai fa'il maka dia marfu'. Alamatu raf'ihi, tanda raf'nya apa? Dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah 'alal ya'il mahdhufati, pada huruf ya yang dihilangkan. Ya, tandanya dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Dhammah yang tidak tampak pada ya mahdhufah, pada huruf ya yang dihilangkan. Jadi harakatnya sendiri sudah muqaddarah, ditakdirkan, kemudian itu berada pada huruf yang dihilangkan. Ya, karena tadi qabin, asalnya qabiyun, ada ya yang akhir, tetapi kemudian ya-nya dihilangkan. Padahal tanda tadi ada pada ya tersebut. Ini, jadi ini tanda rafa'nya. Dhammah muqaddarah pada huruf ya yang dihilangkan. Muhammin dalam contoh tersebut ila muhammin ya, majrurun bi ila, majrur dengan sebab ila. Didahului oleh huruf jar ila. Alamatu jarrihi kasratan muqaddaratun. Tanda jarnya apa? Dengan kasrah muqaddarah, dengan kasrah yang ditakdirkan. Alal ya'il mahdhufati, pada huruf ya yang dihilangkan. Asalnya muhammiyin. Al-muhami ada ya. Asal kalau tanpa alif lam muhammiyin seperti itu, kemudian kasrahnya ditakdirkan muhami, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi muhamin. Ini ketika majrur, ya ketika jar atau majrur. Kemudian di sini tidak disebutkan ketika marfu, ketika mansub, ketika keadaannya nasab. Berarti apa? Seperti tadi, ketika mansub atau keadaannya nasab, tanda itu tetap tampak. Ya, qadiyan atau muhamiyan atau yang semisalnya, samiyan. Ya, yang kedua, sanian, nah, itu ya-nya tampak, ya-nya ada, kemudian fathahnya tampak. Ya, ini. Kemudian ada catatan kaki di bawah terkait ini penghilangan huruf ya pada isim manqus, dijelaskan di bawah. Tasbutu ya'ul manqusi fi salati halatin. Ya, tasbutu ya'ul manqusi. Ya, huruf ya pada isim manqus, huruf ya yang akhir pada isim manqus itu tetap ada, tasbut ya, tetap ada. Fi salasi halatin, pada tiga keadaan. Ya, maksudnya apa? Ya itu tidak dihilangkan, tetap ada pada tiga keadaan. Wahia yakni alhamzah yang pertama, ayyakuna muhallan bil alifi wal lami. Isim manqus itu dipakaikan atau dikenakan atau dipasangkan dengan alif lam. Ya, isim manqus itu berawalan alif lam. Ya, maka ya itu tetap ada. Nahwu, contoh al-qadhi, al-muhami, as-sani dan seterusnya tadi ya. Di situ ada alif lam. Sehingga apa? Ya yang akhir pada isim manqus itu ada, tetap ada. Keadaan yang pertama, al-ba yang kedua, yang b, ayyakuna mudhafan. Ya, isim manqus itu menjadi mudhaf, sebagai mudhaf. Ya, tidak ada alif lam, tetapi kalau dia menjadi mudhaf, maka ya-nya juga tetap ada, tidak hilang. Nahwu, contoh, qadhi Makkah, hakim kota Makkah. Qadhi ni mudhaf, Makkah mudhaf ilaih. Ya, karena menjadi mudhaf, maka ya-nya tetap ada. Qadhi ini. Jim yang C, keadaan yang ketiga, ayyakuna mansuban. Keadaan isim manqus. Ya. Keadaan isim manqus itu mansub. Ya, mansub. Ya. Nahwu, contoh, sa'altu qadiyan. Ya, sa'altu qadiyan. Saya bertanya pada seorang hakim. Ya, qadiyan di sini mansub. Tanpa alif lam, tidak menjadi mudhaf, tetapi dia mansub. Jadi mansub baik dia ma'rifah ataupun dia nakirah sama, tetap tampak. Ya-nya tetap ada dan fathahnya tetap tampak. Sa'altu qawbiyan. Ini. Jadi ini tiga keadaan huruf ya pada isim manqus itu tetap ada. Ketika berawalan alif lam, kemudian ketika menjadi mudhaf, dan ketika keadaannya mansub. Ini. Baik. Kemudian tadi ketika isim manqus itu huruf ya-nya dihilangkan dari contoh tadi ya, qadin, muhamin, maka huruf sebelum ya itu menjadi tanwin. Ya, jadi asalnya al-qadi sebelumnya kan kasrah ya, qadi, al-muhami sebelum huruf ya itu juga kasrah. Nah, ketika huruf ya-nya dihilangkan, maka kasrah yang sebelumnya tadi menjadi tanwin. Qadin, muhamin. Jadi tanwinnya di situ sebagai pengganti dari huruf ya yang dihilangkan, untuk menunjukkan ada huruf ya yang dihilangkan. Ini qadin, muhamin. Jadi bukan tanwin sebagai tanda i'rab atau kasrah tanwin di situ tanda i'rab, bukan. Ya, kasrahnya karena memang dia berharakat kasrah sejak asalnya al-qadi, al-muhami. Kemudian tanwinnya itu sebagai pengganti dari huruf ya yang dihilangkan. Ini pada isim manqus, ya, pada isim manqus seperti ini. Ya, satu lagi ya, ini ringkas insyaallah. Keadaan yang ketiga atau jenis isim yang ketiga yang tandanya ditakdirkan al-mudhafu ilayya al-mutakallimi. Isim yang diidhafahkan pada ia mutakallim, pada dhamir ia untuk mutakallim. Nahwu, contoh, zamili, teman saya, temanku. Jadi zamil, zamilun diidhafahkan pada dhamir ia untuk mutakallim menjadi zamili. Ini. Nah, di sini bagaimana tanda i'rabnya? Tuqaddaru fihi al-alamatus salatu. Tuqaddaru fihi al-alamatus salatu. Tiga tanda i'rab itu ditakdirkan pada isim yang diidhafahkan pada ya mutakallim ini. Nahwu, contoh, da'a jaddi ustadi ma'a zumala'i. Ya, da'a jaddi ustadi ma'a zumala'i. Ini jaddi, jaddun diidhafahkan pada ya mutakallim. Ustadi dari ustazun diidhafahkan pada ya mutakallim. Kemudian sumala'u diidhafahkan pada ya mutakallim menjadi seperti ini. Lalu bagaimana i'rabnya? Taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimati, engkau katakan tentang i'rab pada kata-kata ini, jaddi fa'ilun marfu'un. Jaddi ya, ya mutakallimnya tidak disertakan ya, karena pada mudhofnya saja jaddi. Nah, di sini fa'il sebagai fa'il, dalam contoh tadi, maka dia marfu, ya, keadaannya rafa. Kemudian tanda rafa-nya mana? Alamatu rafa'ihi dhammatun muqaddaratun. Tanda rafa-nya itu dhammah muqaddarah. Ya, jaddi. Asalnya jaddu. Ya, jaddu. Tetapi karena dia bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka dhammahnya menjadi kasrah. Karena setiap isim yang di yang bersambung dengan ya mutakallim, ya, setiap isim ataupun setiap kata, ya, tidak hanya isim, ya, setiap kata yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka huruf yang akhir dari kata tersebut yang bersambung dengan ya mutakallim itu harus kasrah. Jadi sebelum ya mutakallim harus kasrah, sehingga dari asalnya jaddu ketemu ya mutakallim, ya, dhammahnya harus dikasrah karena bertemu dengan ya mutakallim, sehingga menjadi jaddi. Sehingga apa, dhammah sebagai tanda rafa, apa istilahnya, mengalah, ya, dia tidak tampak, menjadi muqaddarah, ditakdirkan, ya, karena mengharuskan dia dikasrah untuk bersama dengan ya mutakallim. Wal ya'u mudhafun ilaih, dan ya, ya, pemiliknya mutakallim ini sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ustazi, dalam contoh tersebut maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih, mansubun mansub, ya, keadaannya nasab. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Aslinya ustazah, ya, karena sebagai maf'ul bih, ya, dia fathah ustazah, tetapi karena dia diidhofahkan pada ya mutakallim, mengharuskan huruf akhir itu kasrah untuk bersambung dengan ya mutakallim, maka fathahnya menjadi muqaddarah, ya, fathahnya ditakdirkan, ya, tidak tampak, ya, mengalah tadi dengan kasrah tadi, sehingga menjadi ustazi. Fathahnya di akhir pada ustadi itu ditakdirkan. Ya, ini waliyau mudhafun ilaih, dan ia itu sebagai mudhaf ilaih. Dhamir ia mutakallim sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, zumala'i, dari contoh tadi, kata ini mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari ma'a, ya, zumala'i. Lafaz zumala'i ini mudhaf ilaih dari ma'a, maka dia majrur. Zumala'i ini majrur, keadaannya jar. Kemudian alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun, tanda jarnya itu dengan kasrah, muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan. Wal ya'u mudhafun ilaih, dan huruf ya, dan ya pemberinya mutakallim ini sebagai mudhaf ilaih. Nah, untuk yang jar ini ada keterangan di bawah. Ya rabbul nuhati anna hadhihi kasratan zahiratan. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa ini adalah kasrah yang zahirah, yang tampak. Ya, karena di situ memang tanda jarnya dengan kasrah zumala'i, kemudian dia bersambung dengan ya mutakallim, sebelumnya harus kasrah. Jadi kasrah dengan kasrah, ya tetap kasrah zumala'i. Nah, dari ini sebagian ahli nahwu, ya, sebagian ulama nahwu berpendapat kasrahnya muqaddarah, ya, kemudian kasrah pada lafaz tersebut itu karena ya mutakallim, tetapi sebagian berpendapat kasrahnya sebagai tanda i'rab yang kebetulan dia diikuti ya mutakallim, sudah sesuai, sudah cocok dengan ya tadi, sehingga tidak perlu diubah tanda i'rabnya, tetap dengan kasrah ini. Jadi ketika keadaannya jar, ada khilaf di antara ulama bahasa tentang hal ini. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tadi ketika rafa dan ketika nasab, disitu jelas tandanya muqaddarah. Ya, ini. Jadi ini tiga jenis isim yang mengalami i'rab takdiri, ataupun yang tanda i'rabnya itu muqaddarah, ditakdirkan, yakni pada isim maksur, pada isim manqus, dan pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau al-asra itu alifnya ditekan, enggak? Iya. Yeah. Itu nanti menyesuaikan keadaan asli dari huruf alif tersebut. Jadi al-fata, alif yang akhir itu aslinya huruf ya. Al-asra, alif yang akhir itu aslinya huruf wawu. Nah, kalau aslinya wawu ditulis dengan alif yang lurus. Kalau aslinya huruf ya, ditulis dengan alif yang bentuknya ya. Dan yang semacam ini ya tinggal mengikuti dari asalnya dari bahasa Arab yang dijumpai seperti ini. Nanti untuk mengetahui huruf asli bisa dari masdar atau dari fi'il asalnya atau dari bentuk musanna atau bentuk jamak. Itu bisa diketahui huruf asli. Sebagai tambahan, kemarin yang Asma'ul Khamsah, isim yang lima, itu juga mudhaf pada ya mutakalim, termasuk pembahasan ini tadi ya. Jadi abi, akhi, ketika jadi abun, akhun, ketika diidhafahkan pada ya mutakalim, maka masuk pada pembahasan yang ketiga ini tadi, mudhaf pada ya mutakalim. Abi, misalkan ja'abi, atau da'abi, akhi. Ayahku memanggil saudaraku. Da'a abi akhi. Nah, di situ abi fa'il marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kemudian akhi ini maf'ul bih mansub ya, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ini. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.